Bangun pagi cek HP, si bos udah cranky. Schedule, wah padat merayap hari ini. Pagi presentasi, siang lanjut revisi, malam lembur lagi. Yah, nobar dijamin gak jadi deh nih. Tenang, seberat apapun harimu, sedapin aja sama mie sedap goreng. Lengkap dengan kriuk-kriuk dahsyat yang menggoda. Ini rasa mie goreng yang sesungguhnya. There is no other noodles. Tak ada yang lain. Mie goreng yang disuka selalu mie sedap. Goreng, jelas terasa sedapnya dari Wings Food.